kafan itu banyak pelajaran berharga. Satu, kafan itu tidak bersaku. Itu artinya tidak ada serupiah pun yang bisa dimasukkan dan dibawa sebagai bekal menghadap Allah. Kalau sudah terbungkus kafan seperti itu, yang dinilai Allah bukan berapa banyak duitmu, berapa jumlah kekayaanmu, berapa banyak hartamu, tapi yang dinilai Allah adalah kau gunakan untuk apa kekayaanmu, kau manfaatkan untuk apa hartamu, kau arahkan kemana duitmu. Kafan itu juga tidak warna-warni, polos. Ini juga pelajaran bahwa yang dinilai Allah bukan bagus tidaknya kafanmu, indah tidaknya yang membungkus tubuhmu, mahal tidaknya kain yang kamu kenakan. Bukan itu yang dipandang Allah, adalah warna-warni dari amalmu, warna-warni dari ibadahmu. Kafan itu banyak pelajaran berharga.